الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pembahasan yang lalu kita selesai dari pembahasan fa'il, apa yang disebut dengan fa'il mukasyaf. Tutup semua kitab. Yang dimaksud dengan fa'il apa? Pelaku suatu perbuatan secara lugah, secara istilah nahwu, indah ke ikhlas. Itu makna secara lugah, secara istilah nahwu untuk mubtadi tidak. Al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Naam. Ini pengertian naam dalam jurumiyah. Itu isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, terbagi menjadi berapa? Alif. Tutup kitab. Setiap selesai pembahasan harus dimurojaah pada kita sehingga tidak perlu diberitahu. Nah, terbagi menjadi berapa? Nah, dua, yaitu zahir dan mutmar. Taib. Yang zahir. Taib. Yang zahir. Contohnya. Mudah sekali, bikin contoh. Hah? Tinggal fi'il ditempelkan setelahnya fa'il yang zahir, nama orang, paling mudahnya. Hah? Nama Siddiqun, Siddiq tidur. Nah, ini amil zahir, apa fa'il yang zahir. Ya. Baik, kemudian yang mutmar terbagi menjadi berapa? Tentang ya Ridwan. Dua, yaitu mustantif dan baris. Yang baris terbagi menjadi berapa? Tentang ya Hamzah. Mustantif terbagi menjadi berapa? Nah, kemarin tidak ikut. Indah ke siapa? Abah Abdul Bar. Mustatir terbagi menjadi dua. Apa pertanyaannya? Baris, ya kan? Yang baris terbagi menjadi dua, yaitu mutasil dan munfasil. Tayyib. Hukum mutasil ada berapa macam? Yang muttasil, domir baris muttasil, hukumnya ada berapa macam? Dua, yaitu la hendaknya Muhammad Padang. Tiga, yaitu kimahali rafin, kimahali nasbin, kimahali jarin. Contoh untuk kimahali rafin, damir baris muttasil kimahali rafin, kimahali rafin. Kuntu, baik. Yang fi mahalli nasbin arin. Ah, Akin lahi lahi. Hindi sila mabigyan talta, wala akong mamukol mo. Ha? Ha? Ra'ayto ka. Mana? Alkab. Tayyip. Yang bimahali jarin. Bimahali jarin. Inda kya akbar. Maradu bihi. Nah, ditutup kitabnya. Nah, baik. Untuk domir yang kedua apa? Domir baris. Yang pertama mutasil, yang kedua apa? Baktian munfasil. Hukumnya berapa? Dua, yaitu fimahali raf'in fimahali nasbin. Baik, contoh fimahali raf'in mustatir. Apa? Munfasil ya? Pertanyaannya apa? Hah? Munfasil. Baik. Munfasil fi mahalli rafin. Contohnya? Hah? Anta, ana, ana talibun. Yang fi mahalli nasbin. Baca. Hah? Nah, iya kana abud. Baik. Kemudian dhamir mustatir. Dhamir mustatir terbagi menjadi berapa? Abah Mujahid. Dua, yaitu jawazan dan wujuban. Baik. Untuk jawazan pada fi'il madhi ada tidak? Mustatir jawazan. Tidak ada. Baik. Minta ke Palembang. Mustatir jawazan pada fi'il madhi ada tidak? Ada, yaitu hah? Daraba fi'il ya akhi. Sekarang dhamir yang mustatirnya, takdirnya apa? Yang jawazan. Huwa dan hiya. Tayyib. Untuk fi'il na mudhari yang mustatir jawazan, ada berapa? Wahyu. Hah? Dua, yaitu hah? Dua hiya. Hiya apa? Kalau dari doroba berarti hiya hah? Hiya tadribu. Baik. Nah, kalau dua ya tadribu. Baik. Mustatir jawazan. Yang lainnya ada tidak? Tidak ada. Kemudian sekarang mustatir wujuban ikra. Fi'il madhi ada tidak? Tidak ada. Fi'il mudhari? Ada. Apa itu? Tiga, yaitu adribu, nadribu, hah? Adribu, nadribu, tadribu, anta. Ya, anta, tayyib. Nah, kalau fi'il amar, apa betul bab? Mustatir wujuban ada tidak? Ada, yaitu takdirnya anta. Selain itu tidak ada. Kalau jawazan tidak ada. Nah, ingat-ingat ringkasan kemarin, apabila yang kemarin tidak ikut dicatat itu diagramnya karena membantu sekali. Sekarang kita masuk pada tamarin di surah al-awal. Nah, iftahu kutubakum. Nah, ibda min ridwan. Sudah dikerjakan belum? Belum? Nah, belum dikerjakan kenapa? Hah? Nah, dikerjakan dulu. Belum pada dikerjakan? Hah? Dikerjakan dulu, kemudian i'rab ini dibaca, ya, bagaimana meng-i'rabnya biar tidak lama. Kemudian saya tambah tugas.